Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada rukun yang ketiga di dalam sholat, yaitu qiraatul fatihah murattabatan fi kulli raka'ah, membaca al-fatihah secara tertib pada setiap rakaat. Telah kita jelaskan hukum membaca al-fatihah bagi makmum, bagi imam atau makmum dan orang yang sholat sendiri. Telah kita jelaskan pula bahwa dalam hal ini adanya perbedaan pendapat, terkhusus hukum membaca al-fatihah bagi makmum pada sholat jahriyah di belakang imam. Di sini ada beberapa pendapat. Telah kita sebutkan di antaranya pendapat al-imam al-Albani rahimahullah yang menjelaskan bahwa makmum tidak membaca al-fatihah pada sholat jahriyah. Pada sholat jahriyah. Barakallahu fikum. Namun di sana ada pendapat yang lain, barakallahu fikum, pendapat yang didukung oleh al-imam Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dan juga al-imam Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, bahwa al-makmum juga wajib membaca al-fatihah walaupun di dalam sholat jahriyah di belakang imam. Dikarenakan banyaknya riwayat dan hadis-hadis yang menekankan demikian. Bahkan as-sahabi al-jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu menfatwakan demikian. Ketika beliau ditanya bagaimana kalau kita di belakang imam, apakah kita juga membaca al-fatihah? Beliau menjawab, barakallahu fikum, nam annahu yaqra'u fi nafsi, yaitu dia baca secara pelan dan tidak dikeraskan. Barakallahu fikum. Kemudian di sana ada beberapa hukum yang terkait dengan salat dengan surat al-fatihah, yaitu tentang orang yang masbuk atau orang yang masbuk dan dia mendapati imam dalam keadaan ruku, atau dia mendapati imam dalam keadaan berdiri dan tidak memungkinkan bagi dia untuk membaca al-fatihah dikarenakan singkatnya waktu, dikarenakan sebentar lagi, sesaat lagi imam ruku. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan hal ini? Ibnu Hazm dan juga Imam Asy-Syaukani Muhammad bin Hazm Al-Zahiri dan juga Imam Asy-Syaukani dan juga Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berpendapat bahwa orang yang tidak membaca al-fatihah bagaimanapun keadaan dia, dikarenakan dia masbuk misalnya dan dia mendapati imam dalam keadaan ruku, atau dia lupa membaca al-fatihah, barakallahu fikum, atau dia mendapati imam dalam keadaan qiyam berdiri dan ternyata waktunya singkat sehingga dia tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Mereka berdalilkan dengan umum al-hadits. Naam. Barakallahu fikum, man lam yaqra bi Fatihatil Kitab, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dengan banyak lafaz, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fa salatuhu khidajun khidajun khidajun. Salatnya batal batal batal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Ini pendapat Ibnu Hazm dan juga Al-Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh Muqbil rahimahullah dan yang lainnya, bahwa bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah, walaupun dia mendapati rukuknya imam atau berdirinya imam, sementara dia tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Adapun pendapat yang kedua, barakallahu fikum, pendapat yang didukung oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dan juga Syekh Ibnu Baz dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya, tentang seseorang yang masbuk dan dia mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dia mendapatkan satu rakaat. Dan juga orang yang mendapati qiyam, mendapatkan berdirinya imam, akan tetapi dia tidak sempat, barakallahu fikum, tidak cukup bagi dia waktu untuk membaca Al-Fatihah, maka dia mendapatkan satu rakaat. Barakallahu fikum. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisah yang mana Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapati masuk di dalam jamaah salat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Kemudian dia ruku sebelum mendatangi saf. Nah, masih di belakang dia sudah ruku, sehingga dia berjalan dalam keadaan ruku, nam mencari saf. Barakallahu fikum. Maka selesai sholat, dia menyampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan semangat untukmu, akan tetapi jangan diulangi lagi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Menurut pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Hazm dan juga Syaukani dan juga Syekh Muqbil rahimahullah dan yang lainnya, bahwa pada hadis ini tidak ada dalil bahwa orang yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku dia mendapatkan satu rakaat. Tidak ada dalil. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis ini terdapat ihtimal, adanya kemungkinan. Barakallahu fikum, adanya kemungkinan bahwa Abu Bakr menambah satu rakaat lagi atau tidak. Karena tidak disebutkan di dalam riwayat tersebut secara sharih dan secara jelas bahwa Abu Bakr menambah atau tidak menambah satu rakaat setelah sholat. Nah, kata mereka, idza wujida al-ihtimal batula al-istidlal. Apabila adanya kemungkinan-kemungkinan, maksudnya hadis tersebut adanya kemungkinan dua makna yang berbeda, ada kemungkinan A, ada kemungkinan B, batula al-istidlal, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Setiap hadis, naam, setiap nas yang adanya kemungkinan-kemungkinan dalam satu permasalahan, barakallahu fikum, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil pada permasalahan tersebut, yaitu di dalam apakah seorang makmum mendapatkan satu rakaat ketika mendapati imam dalam keadaan ruku, barakallahu fikum. Nah, karena di dalam hadis Abu Bakrah tersebut yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari tidak disebutkan secara sharih, secara jelas bahwa Abu Bakrah tidak menambah atau menambah satu rakaat lagi setelah salamnya imam. Jadi kata mereka, idza wujida al-ihtimal, apabila adanya dua kemungkinan, kemungkinan A atau B, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil, barakallahu fikum, batal pendalilannya dalam permasalahan tersebut. Akan tetapi menurut Al-Imam Ibnul Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya, Asy-Syaikh Al-Albani dan yang lainnya, dan juga Ibnu Baz rahimahumullah, bahwa Abu Bakrah tidak dijelaskan secara zahir hadis tersebut bermakna bahwa Abu Bakrah tidak menambah. Secara zahir dari hadis tersebut, dari kisah Abu Bakrah tersebut yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Abu Bakrah tidak menambah rakaat, satu rakaat lagi setelah salamnya imam, secara zahir, barakallahu fikum, menurut mereka. Adapun perkataan Nabi, zadakallahu hirsan wala ta'ud, semoga Allah menambahimu semangat, akan tetapi jangan diulang, dan jangan diulang kembali. Larangan Nabi ini adalah perbuatan Abu Bakrah yang mendatangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Nah, dijelaskan oleh para ulama yang dilarang oleh Nabi SAW terhadap Abu Bakrah adalah perbuatan Abu Bakrah yang mendatangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum, pada majelis ini kita hanya bisa menyebutkan, dan antum bisa memilih mana pendapat yang lebih kuat, barakallahu fikum, secara dalil yang disebutkan oleh masing-masing pendapat tersebut. Nah, kita lanjutkan. Kemudian rukun yang keempat, ar-ruku' fi kulli rak'atin. Ar-ruku' fi kulli rak'atin. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Dalilnya adalah yang pertama firman Allah, hai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kalian, al-hajj. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musyi' as-shalah, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Yaitu perkataan Nabi SAW terhadap seseorang yang salah di dalam melaksanakan ibadah sholat. Naam, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku'lah engkau, barakallahu fikum, sampai engkau betul-betul berada di dalam posisi ruku'. Naam. Nanti akan kita jelaskan makna at-tuma'nina. Naam. Makna al-itmi'an di dalam salat. Hadis Nabi SAW di dalam hadis sahabat yang bernama Rifa'ah tentang seseorang yang salah di dalam melaksanakan sholat, perintah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut dijadikan oleh Nabi dijadikan oleh para ulama sebagai rukun-rukun di dalam sholat, sebagai rukun-rukun di dalam sholat. Karena harus diganti dan tidak sah seseorang sholat barakallahu fikum apabila meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Yaitu ada seseorang, hadits Rifa'ah dan juga hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya, seseorang masuk dan sholat barakallahu fikum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, irji' fa innaka lam tusalli, kembalilah dan ulangilah sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai berulang-ulang, nam terakhir dia mengatakan, walladhi ba'ataka bilhaq fama uhsinu ghairahu fa'allimni, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa lagi untuk lebih baik dari ini. Nah, saya tidak bisa lagi untuk melakukan yang terbaik. Naam, lebih dari ini. Fa'allimni, maka ajarilah saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salat, maka fakabbir. Nah, di sini disebutkan al-qiyam. Kemudian disebutkan fakabbir, yakni takbiratul ihram. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya. Kemudian di antaranya adalah Nabi mengatakan, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah engkau sampai engkau betul-betul rukuk, betul-betul berada di dalam posisi rukuk dengan tenang. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama, at-tuma'nina fir ruku, tuma'nina di dalam ruku itu tidak akan terrealisasi kecuali kita melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah yamuddu dhahrahu wa yuhsiruhu fala yakusuh. Dia meluruskan punggungnya, tulang punggungnya. Yang pertama, dia meluruskan tulang punggungnya dan tidak membengkokkannya. Nah, tidak membengkokkannya seperti busur panah, lurus, datar, semampu dia. Kemudian yang kedua, yaj'alu ra'sahu hiyala dhahri. Dia memposisikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Nah, jadi lurus kepalanya, lurus. Nah, jadi dari belakang kepala ini sejajar dengan punggungnya. Tidak diangkat kepalanya, tidak diangkat. Tapi lurus. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, yujafi abudaihi anjanbaihi. Dia membengkokkan sikunya barakallahu fikum, sehingga posisi sikunya itu agak menjauh dari pinggangnya, samping badannya. Nah, sehingga posisi sikunya itu agak menjauh dari posisi samping badannya. Nah, dibengkokkan. Kemudian yang keempat, yad'u kaffaihi ala rukbataihi mufarrijatail asabi' kalqabidi 'alaiha 'alaihima. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas lututnya dengan merentangkan jari jemarinya, tidak dirapatkan. Dia merentangkan jari jemarinya, kalqabidi 'alaihima, seperti mencengkram. Nah, lututnya seperti dipegang, kalqabid. Nah, seperti dicengkram. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, yakunu wad'ur rijlaini kahalil qiyam. Barakallahu fikum. Posisi kakinya, kedua kakinya sebagaimana posisi ketika berdiri. Posisi kedua kakinya sebagaimana posisi ketika berdiri, yaitu sejajar dengan bahu. Nah, barakallahu fikum. Ketika kita berdiri di dalam sholat, nah, kita itu tidak boleh terlalu merapatkan kaki atau terlalu melebarkan kaki. Nah, kalau bisa sejajar dengan bahu kita. Nah, sejajar dengan bahu kita. Nah, kalau kita terlalu merapatkan kaki, nah, barakallahu fikum, maka otomatis bahu kita dengan bahu yang sholat di sebelah kita tidak akan rapat. Nah, hanya kaki saja yang memungkinkan untuk rapat, sementara bahu tidak. Kalau kita melebarkan kaki terlalu lebar, nah, kaki terlalu lebar, barakallahu fikum, maka ini juga tidak benar. Nah, karena posisi bahu jadi renggang dan tidak memungkinkan untuk merapatkan bahu sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Jadi posisi yang benar, nah, orang yang gemuk tentu dia harus sedikit melebarkan bahunya, kakinya. Sementara orang yang kurus, nah, barakallahu fikum, ya dia sesuaikan dengan badannya. Dia sesuaikan dengan badannya. Jadi posisi ruku, kaki ketika ruku sama dengan posisi kaki ketika qiyam, ketika berdiri. Nah, adapun dalil dari lima permasalahan ini, na'am, barakallahu fikum, yaitu yang pertama adalah hadits al-Imam Muslim rahimahullah dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu ay lam yarfa'hu lakin walakin baina dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau tidak merundukkan kepalanya, ketika rukuk beliau tidak menurunkan kepalanya, merundukkan kepalanya, dan juga tidak mengangkat kepalanya. Nah, walakin baina dzalik, yaitu tengah-tengah antara keduanya. Tengah-tengah antara keduanya, tidak di na'am dinaikkan dan tidak diturunkan. Barakallahu fikum, walakin baina dzalik, sejajar. Nah, antara belakang kepala ini sejajar dengan punggung. Kemudian juga diriwayat Abu Dawud dikatakan summa raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayhima. Kemudian beliau rukuk dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Ka'annahu qabidun 'alayhima, seakan-akan dia mencengkram kedua lututnya. Nah, kedua lututnya. Wa wattara yadayhi fatajafa an janbayhi. Kemudian dia membengkokkannya keluar, nam sikunya, barakallahu fikum, seperti busur panah. Seperti busur panah ketika ditarik, maka dia akan bengkok. Nah, fatajafa an janbayhi, sehingga sikunya tersebut menjauh dari dua sisi tubuhnya, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, dan masih banyak hadis-hadis yang lain, barakallahu fikum, tentang posisi rukuk di dalam sholat yang dijelaskan di dalam sifat sholat Nabi. Kemudian dalil tentang merenggangkan jari jemari ketika rukuk, ketika diletakkan di atas lutut, yaitu hadis yang dikeluarkan juga oleh Imam Abu Dawud, dan dikatakan pada hadis tersebut wa farraja baina asabihi, kemudian beliau merenggangkan di antara jari jemari beliau. Nah, beliau merenggangkan di antara jari jemari beliau, jadi tidak dirapatkan tapi dibuka, dibuka. Nah, barakallahu fikum. Ini kaifiah di dalam rukuk ketika sholat. 6. Adapun bacaan di dalam rukuk, 6, barakallahu fikum, banyak diantaranya adalah yang masyhur yang kita baca, subhanarabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, dan boleh bagi makmum, boleh bagi imam untuk membaca lebih dari 3 kali sampai bahkan 10 kali. Naam. Dan juga dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah tentang salatul lail, salat lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya malamnya Nabi. Naam, qiyam qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ruku'uhu ka qiyamhi, dikatakan di situ rukuknya beliau itu sama dengan berdirinya beliau. Rukuknya beliau itu sama dengan berdirinya beliau ketika membaca surat. Dan kita ketahui bahwasanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat panjang, sehingga tidak mungkin di situ beliau hanya membaca subhana rabbiyal azim, sehingga dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, maka di situ disunahkan bagi kita nam untuk membaca semua bacaan yang diriwayatkan, yang kita hafal dari bacaan-bacaan rukuk, di antaranya subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana nam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli nam subuhun quddusun rabbul malaikati warruh allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi, dan yang lainnya. Dan disunahkan ketika ruku tersebut untuk memperbanyak ta'zim, untuk memperbanyak pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Diperbanyak di dalam ruku tersebut mengagungkan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra'a al-qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jal wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ketahuilah, sesungguhnya saya dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau sujud. Tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Nah, ketika sujud, doa-doa yang warid di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, nah, dan seterusnya, itu juga disebutkan di dalam Al-Quran dan termasuk penggalan Al-Quran. Maka jangan dibaca. Barakallahu fikum. Baik ketika ruku' ataupun ketika sujud. Dan fa'amar ruku', adapun ruku', maka agungkanlah pada posisi tersebut Rabb Azza wa Jal, Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, faqaminun an yustajaba lakum, yang mana pada posisi tersebut sangat memungkinkan dan untuk dikabulkannya doa kalian. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam hadis ini terdapat larangan untuk membaca Al-Qur'an baik ketika sujud ataupun ketika ruku. Nah, kita lanjutkan. Kemudian rukun yang kelima dan yang keenam adalah ar-raf'u minar ruku wal i'tidal minhu qa'iman. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi' warqa hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Berdiri dari ruku, bangkit dari ruku, dan berdiri. Naam. Berdiri setelah ruku tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam al-hadits al-musyi', salatahu warka hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku'lah sampai engkau betul-betul tuma'ninah di dalam ruku', thumma rfa', kemudian bangkitlah, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau betul-betul berdiri, betul-betul berada di dalam posisi berdiri. Nah, di dalam hadis ini terdapat dua rukun, atau tiga rukun. Yang pertama adalah ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian posisi i'tidal setelah bangkit dari ruku. Nah, barakallahu fikum. Dan ini termasuk rukun di dalam sholat. Dan ini termasuk rukun di dalam sholat. Bagaimana kaifiyah di dalam bangkit dari ruku? Naam. Disebutkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang sifat salat Nabi. Qala thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-raq'ah thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamdu. Kemudian ketika dia bangkit dari ruku tersebut, dia membaca sami'a Allahu liman hamidah. Allah mendengar terhadap orang-orang yang memujinya. Hina yarfa'u sulbahu min ar-raq'ah, ketika dia mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Summa yaqulu wa huwa qa'imun. Kemudian dia mengatakan, membaca dalam keadaan beliau berdiri, Rabbana wa lakal hamdu. Rabbana wa lakal hamdu. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari juga, wa lakal hamdu. Tanpa Rabbana wa lakal hamdu. Tanpa Rabbana lakal hamdu. Boleh juga naam Rabbana barakallahu fikum, disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari juga, naam Rabbana wa lakal hamdu. Yang pertama Rabbana lakal hamdu, yang kedua Rabbana wa lakal hamdu. Naam, tan boleh pakai waw dan boleh tidak pakai waw. Naam. Dan juga diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah bacaan yang lain dengan lafaz Allahumma Rabbana walakal hamdu, dengan tambahan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Naam. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dan masih banyak lagi bacaan-bacaan yang lain. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Di dalam permasalahan ini ada sebuah pembahasan, naam, apakah imam membaca Rabbana walakal hamdu atau tidak? Apakah imam hanya cukup membaca sami'a Allahu liman hamidah? Karena di dalam hadis barakallahu fikum, dalam sebuah hadis sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah, yaitu bagi para makmum, rabbana walakal hamdu. Sehingga dengan hadis ini mereka berpendapat bahwa imam tidak membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, imam hanya membaca sami Allahu liman hamidah. Pendapat ini terbantah dengan hadith yang pertama kita sebutkan tadi, yaitu hadith al-imam al-Bukhari juga, naam, dari sahabat Abu Hurairah. Naam, dikatakan thumma yakulu sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Kemudian beliau mengucapkan ketika berdiri Rabbana walakal hamdu. Nah, secara sharih di sini disebutkan bahwa beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang tadi kita sebutkan, apabila imam membaca sami'a Allahu liman hamidah, maka para makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Tidak ada di situ keharusan bahwa imam tidak membaca Rabbana walakal hamdu. tidak ada keharusan imam membaca, tidak ada keharusan bahwa imam tidak membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, apakah makmum tidak membaca sami'allahu liman hamidah, nah, atau ikut membaca sami'allahu liman hamidah? Apakah yang pertama, apakah makmum nah tidak membaca sami'allahu liman hamidah dan mereka dicukupkan untuk membaca Rabbana walakal hamdu, atau makmum juga membaca sami'allahu liman hamidah kemudian diteruskan dengan Rabbana walakal hamdu? Ini ada pembahasan dalam hal ini. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa barakallahu fikum, di dalam sifat, di dalam kitab beliau Sifatus Shalah, beliau mengatakan wa yaqulul ma'mum fi hali nuhudihi minar ruku' qabla an yastatima qa'iman Rabbana walakal hamdu badalan an sami'allahu liman hamidah. Ma'mum ketika bangkit dari ruku' sebelum sampai pada posisi berdiri membaca Rabbana walakal hamdu. Jadi tidak membaca sami'allahu liman hamidah badalan an sami'allahu liman hamidah, sebagai pengganti dari sami'allahu liman hamidah. Menurut al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya bahwa, dan pendapat ini dinisbatkan kepada al-Imam Ahmad rahimahullah, nah, bahwa makmum membaca Rabbana walakal hamdu ketika dia bangkit dari ruku sebelum dia sampai pada posisi berdiri. Nah, sebagai pengganti ucapan sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi makmum Rabbana walakal hamdu, langsung Rabbana walakal hamdu. Barakallahu fikum. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam, dikarenakan Nabi mengatakan apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Naam. Barakallahu fikum. Adapun menurut pendapat yang lainnya, di antaranya adalah Imam Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan di dalam aslu sifatis sholah, Imam Al-Albani mengatakan di dalam aslu sifatis sholah, nah, jadi ada sifat sholat Nabi, kitab sifat sholat Nabi yang terjemahannya mungkin insyaallah nah kita semua punya, nah, barakallahu fikum, dan harus punya, barakallahu fikum, dan harus punya karena ibadah sholat. Nah, Nabi mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, bagaimana kita sholat sebagaimana Rasul sholat sementara kita tidak punya ilmu tentang sholatnya Nabi. Nah, beliau mengatakan di dalam, kemudian ada kitab lagi aslu sifatis sholah. Nah, aslu sifatis sholah ini barakallahu fikum, asalnya, asal dari kitab sifatus sholah. Jadi sifatus sholah ini kitabnya lebih ringkas, kalau aslu sifatis sholah lebih meluas. Nah, beliau mengatakan di dalam kitab aslu sifatis sholah, wa kadzalika man'ul ma'mum min qawli tasmi' laisa bi syai'in aidan li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Naam. Beliau mengatakan larangan makmum membaca sami'allahu liman hamidah at-tasmi' sami'allahu liman hamidah enggak ada dalilnya dan tidak barakallahu fikum hadits yang tadi kita sebutkan, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, tidak ada pendalilan di situ bahwa makmum tidak boleh membaca sami'allahu liman hamidah, kata al-imam al-Albani rahimahullah. Kemudian yang kedua, wali umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana saya kalian melihat saya salat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat? Naam, sebagaimana yang disebutkan tadi. Naam. Beliau ketika bangkit dari ruku', beliau mengucapkan sami'allahu liman hamida. Kemudian setelah itu mengucapkan rabbana walakal hamdu. Kemudian juga hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diperuntukkan adalah untuk diikuti. Imam itu posisinya adalah untuk diikuti. Imam itu dijadikan dan ditunjuk adalah untuk diikuti. Maka termasuk kita mengikuti imam adalah kita mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh imam. Illa matasnahud dalil. Kecuali hal-hal yang dikecualikan di dalam dalil-dalil. Seperti membaca surat di belakang imam yang membaca sholat jahriyah. Barakallahu fikum. Kecuali surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Masih panjang pembahasan tentang ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.